wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amin. Baik, ad-darsur rabi asyar, pelajaran yang ke-14. Fi'lul amri, fi'l amr. Al-af'alu salah satu aksamin, hiya al-fi'lul madi. Fi'l ada tiga macam, yang pertama fi'l madi, namanya dhahaba. Yang kedua al-fi'lul mudhari', namanya dhabu. Fi'l amr, namanya idhab. Baik, ini khusus membahas tentang fi'l amr. Fi'lul amri ma'nahu at-talab wa huwa mabniyun da'iman. Fi'l amr maknanya lah talab, permintaan, perintah. Dan hukumnya mabni. Mabni atas apa? Mabninya apa? Atas apa ya, Pak Sofia? Sukun, semuanya. Kaidahnya adalah mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Kalau idhab berarti mabni atas sukun. Idhaba mabni atas tanda jazmnya apa? Ya. Ya, tadhabani tanda jazmnya lam tadhaba. Hadfun nun berarti idhaba mabniyan ala hadfin nun. Nah. Ughzu mabni atas hadfu harfil illah. Wa kadzalika al-fi'lul madi mabniyun daiman. Demikian pula fi'il madi itu hukumnya mabni. Mabniyya fi'il madi, indah ya Pak Lukman, apa saja? Kapan? Mabniyya al-fat? Ya terserah. Mutasil ya. Mabniyya mutasil? Bukan, kayaknya ada aku itu. Yang pertama, mabni atas dhamma. Dhammi jika bersambung dengan wawu jamaah. Yang kedua mabni atas sukun jika bersambung dengan dhammi rafa mutaharrik. Yang ketiga mabni atas fat jika tidak bersambung dengan wawu jamaah dan tidak bersambung dengan dhammi rafa mutaharrik. Selamanya mabni ya, fi'il amr mabni, fi'il madi mabni. Kalau fi'il mudhari apa kias? Hukumnya apa? Hukumnya ya, mu'rab. Mu'rab semuanya. Ada yang kecuali. Kalau fi'il amr mabni semuanya, kalau fi'il madi mabni semuanya, kalau fi'il mudhari mu'rab illa. Mu'rab kecuali bersambung dengan nun taukid. Bersambung dengan nun taukid mabni atas fathi, bersambung dengan nun isfa mabni atas sukun. Adapun yang tidak bersambung dengan nun itu maka mu'rab. Mu'rabnya ada berapa? Rofa, nasab dan jazm. Kapan rofa? Fi'il mudhari' rofa ya Pak Isa? Dakana litajar rudi nasib wal jazm. Jika kosong dari penasab dan penjazm, kapan nasab? Apabila ada amil penasab. Nah, kapan jazm? Bila ada didahului amil penjazm. Itu sekilas ringkas tentang hukum-hukum fi'il yang tiga. Baik, fi'il amr indah ya Pak ya. Cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Muhatab. Nah, fi'il amr diambil yang pertama dari fi'il mudhari' mukhatab. Yang kedua membuang huruf mudhara'ahnya. Tiga menjazmnya. Empat apa? Apabila tidak bisa dibaca setelah dibuang tadi, maka ditambah hamzah wasal. Kalau bisa dibaca maka tidak. Paham ya? Nah, tambahan huruf amza itu apabila tidak bisa dibaca setelah dibuang, misalkan. Nam waqayaki. Filamernya ki. Nah, kan sudah bisa dibaca tanpa perlu tambahan hamzah. Baik. Itu nam cara membuat fi'il amr. Isnadu fi'il amri la dhamair. Penyandaran fi'il amr kepada dhamir. Rutabut dhamir, tingkatan dhamir mukhatab. Ya, untuk fi'il amr itu untuk mukhatab semuanya. Fi'il amr itu untuk apa? Mukhatab. Mudzakkar, dhamir fa'il mufrad, contohnya idhab. Fa'ilnya dhamir mustatir. Anta, jawazan atau wujuban? Apa Utsman? Wujuban, takdiru anta. Dhamir fa'il jama' idhabu. Fa'ilnya wawu, jama' alifnya wesak fariqah. Untuk musana tinggal tambah alif, idhaba, ya idhab, idhaba, idhabu. Kalau musana fa'ilnya dhamir alif. Untuk mu'annas, idhabi, fa'ilnya adalah ya mukhatabah. Idhabna, fa'ilnya nun niswah. Untuk musana, idhaba. Ya. Kemudian keterangan di bawahnya, idhab alamatu bina'i sukun, mabuninya atas sukun. Idhabu alamatu bina'i hatfun nun. Idhabi alamatu bina'i hatfun nun. Idhabna mabuniyun ala sukun. Nah, karena bersambung dengan nun niswah, mabuniyun ala sukun. Ya, kaidah secara umum tadi mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Hamzatul amri sulasi, hamzatu waslin. Hamzah amr pada fi'il sulasi adalah hamzah wasal. Yang tiga huruf itu hamzah wasal. Fala yuktabu fauqaha wa la tahtaha alamatul hamzi. Hamzah tidak ditulis di atas atau di bawahnya tanda hamzah, tidak ada hamzah kecil itu ya. Itu namanya hamzah wasal. Kalau ada tanda hamzahnya itu namanya hamzah apa? Qat'i. Jadi nanti kalau nulis untuk fi'il amr sulasi, perhatikan fi'il amr yang sulasi tiga huruf maka tanpa hamzah kecil. Idhab langsung alif, hamzah wasal, idhab, idhab. Jadi yang kalau pakai hamzah kecil salah. Kalau fauqa sulasi maka dikasih hamzah seperti akrim, akroma, yukrimu, akrim. Hamzahnya dikasih atas, akrim. Ya tidak semuanya ya, terkadang kalau seperti istagfara, yastagfir, istagfir, hamzahnya bukan hamzah qat'i tapi hamzah wasol juga. Harakatu ainil fi'li fil amri tuwafiku harakata ainil fi'li fil mudhari. Harakat ain fi'l pada fi'l amr itu sama dengan harakat ain fi'l pada mudhari. Yadhabu, fi'l amrnya idhab. Yasjudu, apa hamzahnya? Usjud. Yaksilu, iksil. Ainnya ya, ainnya. Dohika ayat haku et hak doro saya terus udrus doro bayat ribu idrib. Perhatikan untuk ainnya. Sekarang hamzahnya bagaimana? Harokatu hamzatil wasli takunu maksuratan idha kana ainul fi'li fil mudari'i maftuhan au maksuran. Harokat hamzah wasol itu dikasrah jika ain fi'il mudari'nya di fathah atau maksur di kasroh. Yaf'alu, yaf'ilu, maka kasroh. If'al, if'il. Yadhaba, yadhabu, idhab. La'iba, yadhabu, il'ab. Doroba, yadribu, idrib. Nazala, yanzilu, inzil. Watakunu matmumatan idhakana ainul fi'li fil mudhari matmuman. Dan di dhammah, hamzahnya jika apa? Ain fi'il mudhari'nya di dhammah. Sajada yasjudu usjud dakhala yadkhulu udkhul. Nah. Insyaallah dipahami ya. Nah. Idhab uktub al-harfus sakin yahtaju ila hamzati waslin litashilin nutqi bihi. Jadi dzal sukun, kaf sukun itu butuh hamzah wasl untuk memudahkan pengucapannya. Maka ketika ta mudhara dibuang tidak bisa dibunyikan, maka ditambah hamzah wasl supaya bisa dibunyikan. Isrob, isrobil qahwata ifhamid darsa. Ukhruj wal'ab. Nah. Afan. Di atasnya, bawahnya. Kul, khut la yahtaju ila hamzati waslin li'anau mutaharrikun walaysa sakinan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau setelah tak mudhara'ahnya itu dibuang, akhada ya'khudu, tak khudu. Taknya dibuang, kan sudah berbunyi khudu, tinggal disukun jadi khud. Akala ya'kulu kul. Tidak membutuhkan hamzah wasl. Kenapa? Karena dia berharokat, bukan sukun. Ya, kalau sukun, ketika setelah dibuang tak mudhara'ahnya disukun, maka ditambahi hamzah wasl. Nah. Idza waqa'at al ba'da fi'lil amril mabni 'ala sukuni tahawwala sukun ila kasrah. Apabila terletak al setelah fi'il amr yang mabni atas sukun, maka sukunnya berubah jadi kasroh. Isrob jadi isrobil qahwata. Liltiqai sakinin. Karena bertemunya dua sukun. Ifhamid darsa ukhruj wal'ad lam yuksar harful jim. Kenapa? Kenapa jimnya enggak disukun? Alhamdulillah. Karena li'anna ma ba'dahu harfun laisa sakinan. Karena setelahnya bukan huruf sukun. Kalau huruf sukun maka dikasrah. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam ta'lif catatan kaki di bawah, idhabu idhabi asluhu fil mudhari' tadhabuna wa tadhabina. Hudifa fil amri harful mudhari' ta summa hudifatin nun. Ya. Huruf mudhari'nya tak dibuang, kemudian dibuang nunnya. Ainul fi'li huwal harfu tsani fil madi. Ain fi'l adalah huruf yang kedua pada fi'il madi. Zahaba, rakiba. Untuk yang sulasi ya. Kalau fauqa sulasi enggak bisa diterapkan kaidah ini. Huruf kedua itu ain fi'l enggak bisa. Seperti misalkan akrama. Ain fi'ilnya mana? Ya, nomer akroma, ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya. Huruf ra. Huruf yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi untuk yang sulasi, yang tiga huruf, ain fi'il itu adalah yang kedua pada fi'il matinya. Zahaba, rakiba. Ain fi'ilnya ha, rakiba ain fi'ilnya kaf. Fi'il amri la yakunu illa lil mukhatabil mudzakkari wal muannats faqat. Fi'il amr tidaklah kecuali untuk yang diajak bicara, laki-laki ataupun perempuan saja. Satu, dua, tiga. Satu laki-laki, kamu satu laki-laki, kalian dua laki-laki atau kalian banyak laki-laki. Kemudian yang perempuan satu, sana atau jamak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihada barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah. If yang ditanyakan halaman berapa ini? yaksya'irru yaksya'irrani yaksya'irruna yaksya'irru taksya'irrani yaksya'irna yaksya'irna yaksya'irna yaksya'irna yaksya'irna yaksya'irna ya yaksya'irru taksya'irani taksya'irruna taksya'irina taksya'irna roknya gimana bunyinya? Kalau wajahnya kan yang al. Nah iya kan jadi ain ya. Yaksya'irna. Yaksya'irna.